qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Wa qala ta'ala alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala 'alayhimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Wa qala ta'ala qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الآية. الله سبحانه وتعالى berfirman alam yakni, apakah tidak menjadi lembut, menjadi penuh kasih sayang bagi orang-orang yang beriman ketika mereka berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala hati-hatinya. Apakah hatinya tidak menjadi lembut, tidak menjadi ringan bagi orang-orang yang beriman ketika ingat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan hendaknya mereka tidak menjadi seperti yang diberikan oleh Allah kepada mereka Alkitab atau Taurat wal Injil, yaitu al-Yahud wan Nasara. Fatala alaihimul amadu, lama alaihim atas mereka al-amadu, masa antara nabi satu dengan nabi yang lainnya, kedatangannya lama. Fakasat kulubuhum, akhirnya hatinya keras atos. Wa kathiru minhum fasikun, dan banyak daripada mereka yang fasik. Kaca cermin itu kalau tidak dibersihkan lama ngeflek, akhirnya ketika dibersihkan tidak akan mungkin bisa bersih sempurna, bekas flek akan lengket dan susah untuk dihilangkan. Bahkan gak bisa dihilangkan, sehingga ketika ngaca gak jelas. Itu cermin. Nabi satu dengan nabi yang lainnya al-Yahud wa Nasara itu lama. Ketika kosong dari kenabian, itu ibarat cermin yang tidak dibersihkan. Karena itu banyak daripada mereka yang keluar jalur. Banyak daripada mereka yang keluar jalur. Wa katsiru minhum fasikun. Kenapa? Satu nabi dengan nabi yang lainnya itu lama jauh. Ketika lama jauh seperti kaca yang tidak lama, apa, lama tidak dibersihkan, akhirnya ngeflek tidak bisa dilihat atau dipakai untuk bercermin lagi. Sehingga mereka ketika diajak untuk beriman, diajak untuk bertakwa, diajak untuk ini dan itu, mereka menolak. Kenapa? Cermin sudah rusak. Kalau sudah rusak itu tinggal apa? Uang sudah dibersihkan, enggak kena. Lah kita katanya Allah jangan menjadi seperti mereka al-Yahud wa Nasara. Hati kita ini harus kita bersihkan seperti kaca. Jangan nunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tapi bersihkan hati itu dengan berzikir, dengan bersolawat, dengan membaca Al-Quran, dengan mencari ilmu dan yang lain sebagainya daripada kebaikan, agar hati kita ini enggak apa atos agar hati kita lembut, mudah menangis, mudah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cermin itu kalau kita bersihkan satu hari sekali, bersih, gak akan mungkin ada flek-flek yang tinggal di cermin itu. Tapi kalau kita biarkan satu dua hari akan ada flek. Kita membersihkannya agak sulit. Lebih enaknya setiap hari, gampang, ngelap gini tok beres. Tapi kalau dua tiga hari baru kita lap, agak sulit sambil menekan. Hati juga gitu. Kalau hati kita ini tidak bisa menjadi lembut, tidak bisa menjadi halus dengan ingat kepada Allah, dengan berzikir, dengan bersolawat, dengan mencari ilmu dan yang lain sebagainya, ini berarti karena sudah terlalu lama. Karena itu Imam Fath al-Musili, beliau mengatakan orang itu maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari jangan. Maksimal 3 hari sudah harus mencari ilmu lagi. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari, hatinya mati. Sehingga beliau pernah bertanya kepada murid-muridnya, alaisal mariyub idha muni at-ta'am wa syarab wa dawa yamut. Bukankah orang yang sakit itu kalau gak dikasih makan, gak dikasih minum, tidak dikasih obat, yamut, mati? Murid-muridnya menjawab, iya, benar. Wakadzalikal qalb, begitu juga hati. Idza muni al hikma wa idza muni al ilmu wal hikma thalathata ayyam yamut. Hati itu kalau enggak dikasih ilmu dan hikmah 3 hari, mati. Karena itu maksimal 3 hari, lebih dari 3 hari jangan. Nah, kalau nunggu rutinan di daerahnya toh, baru belajar di luar daerah, gak mau datang untuk belajar, lo berarti seminggu sekali. Kalau seminggu sekali itu berarti lebih dari 3, hatinya mati. Pantes kalau nasihat itu kadang masuk kanan keluar kiri. Atau enggak aktif, masya Allah, terus setiap hari dengarkan, tapi gelambiar pikirannya, otaknya di lutut, gak dipakai akalnya, gak dipakai hatinya, gak dipakai pikirannya. Sama dengan kebo, sama dengan sapi. Coba nasihati sekali, pancet, 2 kali, pancet, 3 kali, 5 kali, tetap. Nah sekarang mau gak kita dipanggil kebo, dipanggil sapi? Mau enggak kita dipanggil kebo, dipanggil sapi? Enggak mau. Saya kan manusia. Kalau kamu manusia, coba sekali diomongi itu dipakai. Sekali diomongi itu didengarkan, dikerjakan. Bukan masuk kanan keluar kiri. Itu karena hatinya atos. Kalau sudah hati atos, lama-kelamaan menjadi orang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Lihat orang Yahudi, diingatkan, disadarkan, gak sadar, tetap. Sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pertanyaannya, kapan? Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ilmu itu menjadikan hati kita lembut, menjadikan hati kita halus, mudah mendengar, mudah memahami, mudah mengerjakan. Kapan? Imam Fudail bin Iyad, Imam Fudail bin Iyad sebelum menjadi ulama besar, dulu beliau itu pembegal, maling, rampok. tapi hatinya itu sudah dia asah sebelumnya. Subhanallah, pada suatu malam ketika ingin merampok rumahnya orang, orangnya sedang membaca Al-Quran, membaca ayat ini, alamnya ini. Lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ketika mendengarkan ayat ini, saat itu juga, karena ini pertanyaan, dijawab oleh orang yang berakal dengan cepat. Sampai kapan hati orang-orang beriman itu akan menjadi lembut karena berzikir kepada Allah, karena ingat kepada Allah? Langsung spontan itu dijawab oleh Imam Fudhal bin Iyad dengan perbuatannya, taubat kepada Allah Subhanahu. Langsung taubat, gak nanggung taubatnya, benar-benar bertobat, mengejar ketinggalan sehingga menjadi ulama hebat. Kita sekarang dengarnya Fudhal bin Iyad adalah seorang ulama hebat dan sebagainya. Dulunya bukan seperti itu. Beliau menjadi ulama hebat sehingga memiliki anak pun hebat. Memiliki anak pun menjadi anak yang hebat, yang bernama Ali bin Fudhal bin. Anaknya ini pernah nimbang jualan entah beras atau semisalnya, pokoknya intinya nimbang. Nimbang itu setiap habis nimbang dibersihkan timbangannya, baru diisi untuk orang lain nimbang. Ayahnya ditanya, kenapa seperti itu? Enggak langsung aja ditanya sama ayah, kenapa wahai anakku, wahai putraku, engkau melakukan hal itu? Ya wahai ayahku, aku takut debu dari gandum atau beras sebelumnya nempel memberatkan timbangan itu, menguntungkan aku, sehingga aku gak mau nanti dituntut di akhirat. Sampai seperti itu, di setiap mau nimbang dipersen, jangan sampai ada debu. Kenapa? Ketika ada debu otomatis apa? Memberatkan keuntungan buat dia, gak mau. Kalau kita kadang bukan debu, sengaja ditempeli mencari keuntungan, tapi beliau tidak. Lihat ayahnya dahulu siapa? Bertaubat, mengejar ketinggalan yang telah ia tinggalkan selama maksiat, selama kemungkaran, menjadi ulama. Nah, kita juga gitu. Kapan kita dengan membaca Al-Qur'an sadar? Kapan kita dengan membaca Al-Qur'an membuat kita menangis? Kapan kita dengan berzikir, kapan kita dengan bersolawat, kapan kita dengan ilmu menjadikan kita hari demi hari menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik? Kapan? Sedangkan kematian gak bisa kita tunda. Kalau kita nunggu kapan, nunggu ibarat nunggu mobil mogok baru diservis. Sebelum mogok itu diservis. Supaya apa? Gak mogok. Jangan setelah mogok baru dibawa ke bengkel. Akhirnya banyak yang kita keluarkan untuk ini, untuk itu, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau sebelum mogok kita bawa ke bengkel, loh, ini gak akan besar biaya yang dikeluarkan. Kenapa? Belum ada kerusakan, sudah diperbaiki, dibetulkan, diservis, sehingga gak sampai rusak. Lah kalau sampai mogok itu berarti sudah rusak. Kalau sudah rusak baru diperbaiki, ya berat, mahal. Hati kita juga gitu, kehidupan kita juga gitu. Jangan nunggu mati. Lah mumpung sekarang ini belum rusak parah, kita perbaiki. Karena kematian datangnya itu tidak ada jadwal yang tepat untuk kita ketahui. Jadwalnya dari Allah pas, tapi kita gak mengetahui kapan jadwalnya, kapan datangnya. Karena itu harus kita perbaiki, sehingga Allah di dalam ayat Al-Quran mengingatkan, Gul, innal mautal ladhi tafiruna minhu fa'innahu mulakikum. wasatradduna ila tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katanya Allah, gol, katakan wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian yang kalian lari berusaha menghindar darinya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu mulaqikum, akan menjumpai kalian, akan mendatangi kalian. Bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan, sekalipun kalian bersembunyi di balik benteng yang kokoh, wal kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kalian berada di benteng yang sangat-sangat kokoh, tetap kematian akan datang, kematian akan menghampiri kita. Gak mungkin ada seorang pun yang berhasil lolos dari kematian. Kalau lolos dari polisi mungkin bisa, bahkan banyak, pokoknya anak duit. Tapi lolos dari malaikat gak mungkin, sekalipun dia adalah raja yang bisa membayar dengan kerajaannya, gak akan mungkin bisa lolos, karena malaikat tidak akan mungkin mau disuap, tidak akan mungkin mau dibayar. Jadi sekalipun kita dimanapun, malaikat akan bisa menghampiri kita dengan kekuatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan mungkin kita bisa menghindar. Kalau banjir, mungkin kita tinggal pindah rumah ke dataran tinggi, atau rumah kita tingkatkan, tinggikan, sekiranya kalau banjir enggak masuk, bisa kita menghindar. Kemacetan kita ketahui, akhirnya kita enggak jalan lewat jalan itu, atau kita enggak jadi jalan, bisa kita hindari. Tapi kematian enggak akan mungkin bisa. Loh, ayat ini mengingatkan kepada kita, hati-hati loh, enggak mungkin lolos loh. Kita enggak mungkin lolos loh dari kematian. Hati-hati, kita enggak akan mungkin lolos. Persiapkan benar untuk kematian. Itu yang diingatkan oleh Allah. Bukan Allah memberitahukan kepada kita bahwa kematian itu enggak akan mungkin bisa kita hindari begitu saja, enggak. Tapi di balik itu Allah mengingatkan kita, hati-hati, siap no sing teman. Enggak mungkin lolos awakmu dari kematian. Siapkan sungguh-sungguh dengan amal kebaikan, dengan ketaatan. Karena kamu tidak akan bisa menghindar dari kematian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kalian akan dikembalikan ke alamul ghaib dan ke alamul syahada. Tujuannya fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, akan diceritakan, akan diberitahukan, akan diinfokan apa yang telah kalian perbuat mulai dahulu sampai nanti. Apa yang telah kita perbuat mulai kita hidup sampai kita mati akan diberitahukan oleh Allah, yang baik atau yang jelek. Nah, itu kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, melemaskan hati kita, sehingga mudah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap hal keadaan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kejelekan, kemungkaran dan kemaksiatan, dan mendekatkan kita kepada kebaikan, ketaatan dan ibadah. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.